بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. إن شاء الله kita lanjutkan. Ini adalah kajian ke-17 Fawaidul Fawaid. إن شاء الله تعالى kita melanjutkan perjalanan kita dan sekarang kita masih dalam pembahasan takdir. Masih dalam pembahasan takdir. Kita akan membahas sedikit tentang pendapat yang keliru tentang takdir, kemudian pendapat yang benar tentang takdir. Atau kita langsung saja ke pendapat yang benar tentang takdir. Ibnu Qayyim berkata, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kelompok ini menetapkan adanya keadilan Allah dan takdirnya. Kezaliman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, itu adalah kezaliman. Ini perhatikan, kezaliman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah wad'u syai fi ghairi mahallihi, yaitu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu kezaliman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketika kita punya kekuasaan tetapi kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya yang semua dalam kekuasaan kita, itu adalah kezaliman. Ya. Itu adalah kezaliman. Jadi Ahlus Sunnah itu muthbituna lil amrain. Mereka menetapkan dua hal. Pertama, keadilan, dan juga menetapkan apa di sini, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kezaliman menurut Ahlus Sunnah itu apa? Wad'u syai fi ghairi mawdi'ih. Itu antum hafalkan. Wad'u syai fi ghairi mawdi'ih. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu adalah kezaliman. Ini penting, kelak hal ini antum akan bertemu dengan permasalahan kezaliman ini. Apa sih kezaliman itu? Ya. Kezaliman, kalau kita lihat kezaliman, biasanya orang memahami kezaliman itu seperti mencuri. Ya, itu benar, zalim. Kemudian merampas harta orang, kemudian membunuh orang, menyiksa orang, itu zalim, benar, zalim. Tetapi ketika misalnya seseorang menyia-nyiakan amanat, itu zalim bukan? Itu zalim. Zalim juga. Kenapa? Karena menyia-nyiakan amanat itu tidak menempatkan suatu amanat pada tempatnya, pada haknya. Antum tidak menunaikan hak tetangga. Antum tidak membalas salam. Ya. Bahkan ketika antum masuk rumah, tidak salam itu pun sebenarnya kezaliman. Karena antum tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, berbuat kesalahan. Ya. Kemudian juga misalnya seseorang mau minum khamar. Kemudian dia berkata bismillahirrahmanirrahim sebelum minum khamar itu, Ada kezaliman. Itu kezaliman besar, bahkan itu istihza bidin, bisa kufur orang seperti itu. Ya. Jadi ingat, zulm inda ahli sunnah itu apa? Wad'u syai fi ghairi mawdi'i. Meletakkan sesuatu di bukan pada tempatnya. Ya. Seperti kata Ibnu Qayyim, kata ta'dhibil muti'i wa man la dzanbalah. Seperti contohnya mengazab orang yang taat. Maksudnya mengazab orang karena ketaatannya itu kezaliman. Nah, mengazab orang yang tidak berdosa itu juga kezaliman. Ya. Kenapa? Karena itu sama dengan meletakkan sesuatu pada tidak pada tempat yang selayaknya. Karena orang yang taat itu adalah orang yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan. Bukankah tadi haqqullah ilal abid apa? Hak Allah itu agar disembah dan tidak berbuat, hamba tidak berbuat syirik. Kalau hamba menunaikan itu, kemudian Allah azab karena menunaikan itu, maka ini zalim dan itu tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala justru Maha Pengampun, bahkan yang berdosa pun diampuni. Nah, apalagi yang tidak berdosa dan taat, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka. Nah, ini kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengazab orang yang taat dan tidak punya dosa, diazab, itu baru zalim. Itu baru zalim, itu ingat. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa subhanahu, dan Dia Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala perbuatan zalim. Yang Allah Subhanahu wa taala lakukan itu tidak ada kezaliman. Ya. Meskipun zahirnya itu mungkin buruk, tapi zahir dari akal manusia, kalau ditelaah lebih lanjut ternyata itu menunjukkan hukum kauni Allah Subhanahu wa taala yang ada isyarat kebaikan di dalam, di balik itu. Ya, sebagaimana disebutkan pada banyak ayat di dalam kitabnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim. Karena zalim adalah satu sifat yang buruk, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak dimutlakan dengannya. Dan zalim itu sifat yang kontradiktif terhadap sifat hakim. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala hakim, Maha adil. Ya, tidak mungkin satu zat tersifati sangat adil sekaligus zalim. Ya. Ya kan? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sifati thayyib, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha indah, maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Apakah mungkin kemudian ada sifat qabih terhadap Allah? Enggak. Na'udzubillah dari sifat itu. Nah, berarti ini enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim. Tidak akan berbuat zalim. Nah, di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala adalah memberi ganjaran kebaikan bagi yang berbuat ketaatan dan tidak berdosa, dan memberi balasan kehinaan bagi yang membangkang dan kufur dan bermaksiat. Dan justru itu adalah bentuk keadilan Allah, yaitu memberikan reward sesuai dengan amalan mereka. Nah, kemudian aku bertanya, loh, kemudian Allah lah yang menciptakan mereka. Ya, ini Allah yang menciptakan mereka, orang-orang yang zalim, orang-orang yang buruk itu Allah yang ciptakan. Kemudian Allah sendiri yang mengazab. Ini pertanyaan ini tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan orang-orang buruk ini pun karena keadilannya. Agar apa? Agar orang-orang bisa mengambil ibrah supaya mereka berusaha untuk menjadi baik setelah melihat ini orang-orang buruk sampelnya. Bukankah itu adil? Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan keburukan sama sekali, ya, bagaimana orang bisa mengetahui kebaikan? Sedangkan banyak sekali sesuatu baru diketahui hakikatnya setelah mengetahui lawannya. Bukankah begitu? Orang tidak akan mengetahui hakikat dan manfaat terindah dari kesehatan kecuali jika dia mengalami sakit. Ya, ya. Orang tidak akan mengetahui mana yang putih jika tidak ada hitam. Orang tidak akan mengetahui mana laki-laki jika tidak ada perempuan. Ya enggak? Semua laki-laki. Atau semuanya langit tidak ada bumi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan manusia tidak akan mengetahui yang mana yang baik jika tidak ada juga disandingkan dengan keburukan. Semuanya baik. Terus mana yang baik? Ya semuanya. Terus enggak ada perbedaan. Bagaimana kita bisa membedakan? Bagaimana bisa tahu kita baik? Ya. Harus ada warna berbeda. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan lawan-lawan dari kebaikan itu, itu justru merupakan keadilan atau bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya kita diperintah untuk begini tapi tidak diberikan sampel keburukan, kita akan bingung. Kita akan bingung. Kenapa Allah menciptakan iblis? Sebenarnya enggak perlu ditanya, dipertanyakan. Justru karena adanya iblis itu hikmahnya besar. Hikmah. Kita sebut hikmah itu pasti baik hikmah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah, makanya disebut hakim. Disebut bijak. Sebagaimana dai yang bijak itu bukan dai yang mengatakan tentang surga, kebaikan terus, membuat orang tuh berharap, orang tuh senang. Tapi dai yang bijak adalah dai yang memberikan sampel untuk surga dan untuk neraka. Bukan berarti dia berperilaku seperti perilaku ahli neraka, bukan, tapi dia membuat orang berharap dan memperingatkan orang. Ya. Itu hikmah. Keadilan. Ya. Baik, Allah Subhanahu wa taala sekalipun membuat orang tersesat menurut kehendak Allah, menetapkan seseorang berbuat maksiat dan dosa sesuai dengan kehendaknya, semua itu dia lakukan semata-mata karena keadilannya terhadap orang itu. Dan kita juga tidak perlu mempertanyakan kenapa keadilan Allah itu seperti ini, enggak perlu juga. Yang penting sekarang bagaimana nasib kita nanti. Jadi jangan kita pertanyakan Allah, tapi pertanyakan diri kita nanti kelak gimana. Dia lakukan semata-mata karena keadilan terhadap orang itu. Sebab Allah telah menempatkan penyesatan dan penghinaan pada tempatnya yang seharusnya. Ya. Pada tempatnya. Siapa orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan itu sudah ada jatahnya seberapa. Nanti kelak akan bagaimana? Itu sudah ada semuanya. Bukankah di antara nama-nama Allah adalah Al-Adil? Yang maha adil, yang artinya segala perbuatan dan hukumnya adalah tepat, benar, dan hak. Tepat, benar, dan hak. Sadad, tepat. Soab, benar, dan hak, benar. Itu tiga-tiga sudah. Makanya kita meminta kepada Allah qaulan sadida. Meminta perkataan yang tepat. Benar, belum tentu tepat. Ya enggak. Seseorang berkata benar, tapi kadang orang-orang tuh malas ngedengerin. Karena enggak tepat mungkin, perkataan apa lafalnya kurang. Kurang kena di hati. Nah. Makanya kita disuruh beramar ma'ruf nahi munkar dengan qaulan sadida, bukan qaulan syadida, tapi qaulan sadida, sin. Sadid, bukan syadid. Enggak mesti syadid. Sadid, sadid itu bisa antum halus. Tapi kenapa orang itu? Tapi biasanya kalau sadida itu kadang tergantung dari dia pintar ngomong atau enggak. Dan kadang tergantung dari ini juga. Bisa orang berkaul sadid, tetapi kalbunya itu enggak seperti itu. Tapi karena pintar berretorika. Ada kaul sadid karena dari basirah langsung. Kalbu langsung, berbicara. Biasanya kayak gitu orang. Dia berbicara benar-benar dari kolbu. Nah, karena kolbu itulah dia qaidul jasad. Kemudian dia memimpin seluruh anggota tubuh untuk berekspresi dan memberikan body language yang menguatkan kalam sehingga menjadi qaul sadid. Bisa kan? Mata, sorot mata itu. Bisa menjadi penguat qaul sadid, bisa. ekspresi, mimik, raut muka bahkan, itu bisa. Nah, paling saditnya perkataan manusia, sesungguhnya hikmah Allah dan kehendaknya itu paling sadid, paling tepat, paling tepat. Ya, makanya kita harus percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dihadapi musibah, itu pasti Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hikmah sadidah, hikmah yang benar-benar tepat. Ketika antum misal di antara kita ada yang jodohnya lama, datangnya baru usia 35 tahun. Itu tuh tepat hikmahnya di situ, tepat, pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Dan juga shawab, benar. Dan juga hak, dan itulah hak bukan yang batil. Karena takdir Allah semuanya hak. Nah, walaupun ada keburukan yang kita lihat, tapi itulah ada hak di balik itu. Yang mungkin kadang atau seringkali kita tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan as-subul, jalan-jalan yang terang. Ya. Mengutus para rasul, irsalur rasul. Kemudian menurunkan sejumlah kitab, anzalul kitab, unzalul kutub. Kemudian menyingkirkan noda-noda kekufuran serta mengadukrahkan pendengaran, penglihatan dan akal sebagai sarana untuk mendapatkan hidayah dan menjalankan ketaatan. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan jalan, sabil. Ini sabil ada dua tafsiran. Bisa sabil maksudnya metode kehidupan, bisa. Ada yang memaknai sabil maksudnya jalan rahim untuk keluar. Udah Allah Subhanahu wa taala beri hidayah pada kita ketika kita masih di rahim ibu. Itu sudah Allah beri hidayah untuk makanan. Ya, untuk keluarnya jalurnya lewat mana? Allah beri hidayah. Coba kalau misalnya ditelantarkan gitu saja, bagaimana kita keluar? Imma, kemudian setelah itu imma syakira wa imma kafura. Imma dia menjadi syukur, imma dia jadi kufur. Ya. Nah, di sini kan Allah telah menjelaskan jalan-jalan yang terang. Mengutus para rasul, dah. Jalan-jalan yang terang. Jalan fitrah, jalan Islam, udah jelas. Kemudian mengutus para rasul, udah buat kita. Nabi Muhammad SAW. Kemudian menurunkan sejumlah kitab. Kitab kita punya Al-Quran, bukan? Udah. Itu udah jalan terang. Satu, mengutus rasul, nikmat kedua. Kitab, nikmat ketiga. Menyingkirkan noda-noda kekufuran, nikmat keempat. Suh. Ketika kita lahir, apakah kita dalam keadaan kufur? Enggak, kita dalam keadaan fitrah Islam, Muslim. Kalau misalnya kita mati dalam keadaan setelah lahir bayi itu, kita mati dalam keadaan fitrah. Alhamdulillah. Nah, menyingkirkan doa-doa kekufuran, menyingkirkan noda-noda kekufuran, yaitu kita enggak dalam keadaan terlahir dalam keadaan bernoktah kekufuran, enggak. Ya kan? Serta menganugerahkan pendengaran nikmat lagi. Ketika kita lahir, udah kita dalam keadaan fitrah diberikan pendengaran pertama. Kenapa pendengaran terlebih dahulu? Karena ketika seseorang keluar dari rahim ibunya, dia mendengar sebelum dia mampu melihat. Wa ja'alna lakumus sam'a pertama. Kemudian penglihatan wal absara. Karena penglihatan setelah pendengaran ada on, kemudian baru berapa masa kemudian penglihatan baru bisa melihat, itu pun belum sempurna. Ya, kemudian wal afidah, akal. Jadi akal itu enggak langsung anak kecil, balita, bayi. Enggak, mereka belum berakal. Akal mulai tumbuh, mulai tumbuh. Dan akal di sini. Akal mulai tumbuh, mulai tumbuh, mulai tumbuh sampai berusia baligh. Maka dia telah dijadikan mukallaf dengan akalnya itu. Kemudian disempurnakan akalnya ketika menginjak 40 tahun. 40 tahun. So, ini kenikmatan itu. Kenikmatan. Jadi lihat di sini semua dari yang Nukoi menuturkan dari yang eksternal sampai internal dalam diri antum. Ya. Itu semua udah menjelaskan dan semua itu merupakan apa? Bentuk keadilan Allah. Dari eksternal udah dimodalkan jalan terang. Kitab Allah, rasul diutus, ya. Kemudian dari internal kita secara maknawi kita disingkirkan dari noda kekufuran. Fitrah, ma'nawi, walhamdulillah. Kemudian kita juga diberikan pendengaran, hissi, bukan ma'nawi, hissi, indra, kemudian penglihatan. Kemudian pengumpulan antara hissi dan ma'nawi. Ini, ya kan? Fisik dan ma'nawi. Qalbu itu fisik bukan? Fisik sekaligus ma'nawi. Ya kan? Iya. Itu dilengkapi semua bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada alasan nanti antum enggak diberi, saya enggak punya rasul, enggak ada alasan. Saya enggak punya qalbu, enggak ada alasan. Saya enggak punya penglihatan, enggak ada alasan. Hujahnya besar nanti, apalagi orang-orang zaman sekarang takutnya. Allah juga memberikan taufik berupa tambahan pertolongan kepada siapapun yang dikehendakinya. Belum cukup itu. Belum cukup modal-modal itu semua. Ketika kita berjalan di muka bumi, Allah berikan pertolongan rizki yang enggak bisa dihitung. Dia sendiri yang ingin memberikan pertolongan dan taufik kepada hambanya ini. Dan semua itu merupakan fadlullah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah menelantarkan seseorang yang tidak pantas menerima taufik dan karunia, serta membiarkan orang itu bergantung kepada dirinya sendiri. Ya. Dia sendiri tidak ingin memberikan taufik kepada orang itu lalu memutuskan karunianya darinya. Akan tetapi orang itu tetap mendapatkan keadilannya. Apa keadilannya? Rizki. Rizki. Bahkan binatang pun Allah berikan keadilan bagi mereka. Rizki, ekosistem. Masya Allah. Kalau kita perhatikan kehidupan di sawah misalnya, di sawah. Ya. Atau bahkan di septic tank antum itu. Di septic kita semua. Itu pasti ada binatang-binatang khusus yang Allah berikan. Dan bagaimana hawa panas itu bisa Allah Subhanahu wa taala kendalikan supaya tidak meledak. Ya, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala di saat kita tertidur. Ada yang sedang bekerja untuk membersihkan kotoran-kotoran itu ada. Keadilan dari Allah yang kita tidak tahu. Keadilan dari Allah Subhanahu wa taala juga bagaimana kita makan. Ketika kita makan misalnya, kita diberi lidah, kemudian indra mengecap. Kalau tanpa itu saja dihilang, rasanya enggak enak, ya kan? Kemudian di sini juga ada bagian yang ketika kita makan dia akan tertutup. Kalau dia terbuka kemudian ada masuk, pernafasan kita terhambat. Ada. Kemudian masuk ke lambung, bagaimana prosesnya kita tidak tahu. Dan berjuta-juta manusia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Kemudian kita mengeluarkan kotoran dan diantaranya makanan itu ada yang kemudian menjadi bagian dari tubuh, ada yang kemudian menjadi mani saripatinya, kemudian menjadi manusia dari mani itu. Keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan misalnya di sawah, bagaimana tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung, burung dimakan oleh ini dan seterusnya. Semua adalah bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Alasan penelantaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dua macam. Pertama, ma yakunu jazaan minhu lil 'abdi 'ala i'radihi 'anhu. Sebagai balasan terhadap penyimpangan hamba karena lebih mentaati dan mengikuti musuhnya. Yang pertama berarti balasan. Yang pertama berarti balasan dari Allah karena i'rad, penyimpangan, penyelewengan hamba serta sengaja untuk melupakan Allah dan tidak bersyukur padanya. Oleh karena itulah hamba tersebut pantas ditelantarkan dan diabaikan olehnya. Oleh karena itu hati-hati seseorang yang banyak menelantarkan asma Allah, tidak berzikir dan tidak mengingat Allah, sering sekali seperti itu, maka kelak akan dihukum oleh Allah. Nuktah-nuktahnya lebih banyak kemudian sudah ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia berdoa tidak diampuni, tidak dikabulkan. Jika dia meminta tidak diberi. Ya. Kedua, Allah memang tidak ingin La yasha'ullahu dzalika ibtida'an. Tidak menghendaki sedari awal, tidak menghendaki. Tidak menghendaki memberi taufik. Udah orang ini kelak, ini akan memang sudah dari awal enggak bakal. Ini akan menjadi sampel keburukan. Karena dia tahu bahwa hambanya itu tidak akan menyadari betapa besar nikmat hidayah. Tidak akan bersyukur kepadanya atas nikmat tersebut, tidak akan memujinya atas nikmat itu, dan tidak akan mencintainya. Jadi Allah tidak memberikan nikmat itu kepadanya sebab ia memang tidak layak menerimanya. So, di sini coba kita sekarang introspeksi diri kita. Apakah kita adalah hamba yang selama ini ditelantarkan oleh Allah? Coba kita berpikir di situ. Apakah kita sekarang adalah hamba yang selama ini Allah telantarkan? Nah, jangan kita selama ini merasa ketika saya sakit pasti Allah menyembuhkan aku. Ketika saya meminta ilmu pasti Allah memberikan. Bentar, jangan dulu. Bisa saja itu istidraj. Apakah kita sekarang adalah hamba yang Allah Subhanahu wa taala sedang telantarkan sebenarnya? Nah, itu. Nah, coba pikirkan itu, kemudian refleksikan itu dari dua macam orang ini. Apakah yang pertama? Apakah kita menyimpang dari jalan Allah dan lebih condong kepada musuh Allah? Itu pertama, coba. Coba ingat-ingat, pikir-pikir gitu. Apakah kita lebih condong pada musuh Allah? Apakah kita lebih suka mengikuti orang Nasrani misalnya? Na'udzubillah. Dibandingkan dengan mengikuti tradisi orang Muslim. Nah, misalnya memakai baju bola misalnya. Dibandingkan dengan memakai baju koko di tengah masyarakat. Tapi memakai baju bola ada lambang salib bahkan, atau setengah salib, atau bahkan lambang setan. Terus di belakang ada nama orang kafir. Kemudian di tengah masyarakat berjalan. Atau mungkin di antara keluarga kita yang seperti itu, coba pikirkan, refleksikan. Kemudian sandingkan dengan bagaimana kita memakai baju yang mungkin di tradisi kita adalah mencitrakan Islam. Baju koko misalnya, atau peci, atau celana di atas mata kaki, atau hal lainnya. Sebagian dari laki-laki atau ikhwan, mereka tahu bahwasanya ada pelarangan di bawah mata kaki celananya. Tapi kemudian dengan alasan, kalau saya begini, saya nanti berdakwah gimana? Orang akan kabur dari saya. Allahu Akbar. Kenapa dengan alasan seperti itu? Dia kalah sama akhwat-akhwat. Akhwat-akhwat berhijab cadaran. Hah? Diliatin sama laki-laki. Siapa nih? Dia ejek. Mereka tetap tegar. Padahal perempuan itu lebih mudah pecah kolbunya. Tapi ini laki-laki seperti ini. Aduh. Cuman karena kebanjiran. Cuman karena gitu. Cuman karena dia aja kebanjiran. Supaya kayak cuma karena bakal gak diterima dakwahnya. Kemudian melempem. Di atas sunnah Nabi. Ini apakah? Perhatikan apakah Allah menelantarkan kita. Sehingga kita enggan untuk melaksanakan sunnahnya yang bukan sunnah, bahkan bisa menjadi wajib bahkan. Nah, itu pikiran baik-baik. Penelantaran itu bisa karena apa? Kita menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Makanya kalau misalnya menyimpang, hamba itu tidak pantas dan akhirnya ditelantarkan dan diabaikan oleh Allah sebetulnya. Namun meskipun ditelantarkan dan diabaikan, dia tetap mendapatkan keadilan dari Allah berupa rizki. Subhanallah. Tetap diberi rahmat oleh Allah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala, udah ini orang ini menelantarkan saya, menelantarkanku. Enggak mau mengikuti syariatku. Itu pertama. Kedua, coba cerminkan, refleksikan diri kita. Allah memang tidak ingin menganugerahkan taufik kepada kita semenjak semula. Kadang di antara orang ada yang dalam kalbunya itu pengen berhasrat untuk bisa mendalami ilmu tentang asma dan sifat Allah. Apa itu arti Qadir? Apa itu arti Malik? Apa arti Jabbar? Apa arti Sami' Alim, Basir dan seterusnya? Dia pengen menghafal nama-nama Allah. Tapi ternyata susah. Enggak bisa. Nah, coba pikirkan. Kenapa kok seperti itu? Kenapa saya berusaha tapi kok enggak bisa? Pikirkan lagi. Jangan langsung Allah Subhanahu wa taala berpendak buruk. Sebentar, lihat diri-diri kita. Mungkin karena Allah tahu bahwa hambanya itu tidak akan menyadari betapa besar nikmat hidayah. Maksudnya, Allah Subhanahu wa taala tahu kalau misalnya dia mengilmui itu, dia akan berlaku sombong mungkin. Dia akan tidak bersyukur dengan ilmunya mungkin. Nah, dia tidak akan memuji Allah atas nikmat ilmu tersebut mungkin. Maka oleh karena itu kalau misalnya kita meminta ilmu, minta sama Allah Subhanahu wa taala, puji Allah benar-benar. Minta sama Allah, puji Allah dan rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin itulah yang belum kita lakukan. Mengapa? Mengapa selama ini kita sulit untuk menghafal? Mengapa? Mungkin karena kita belum berdoa sebelumnya. Atau mungkin karena kita belum memuji Allah, atau mungkin karena kita belum merendahkan diri di hadapan Allah ketika kita menuntut ilmu. Karena ada sebagian orang ketika dia ikut kajian kemudian orang ini pematerinya ini enggak jauh umur dari saya. Dia belum tentu lebih pintar dari saya. Sombong. Akhirnya Allah hukum dengan apa? Dia tidak akan bisa menghafal hadis itu. Dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu. Allah tutup. Kenapa? Karena Allah tahu ini orang ini enggak bakal bersyukur kalaupun dia berakhir. Udah menunjukkan ketidaksyukuran dia dengan cara sombongnya dia. Nah, jadi refleksikan kita ketika kita kok gagal saya, kok gagal, ya Allah kok gagal saya ingin mendapatkan kenikmatan, jodoh, ilmu, kebahagiaan, kedamaian kalbu, kenapa kita nggak dapat ya Rob? Refleksikan dari dua hal ini, mungkin karena kita menyimpang, atau mungkin karena niat kita nggak benar dari awal. Sekarang apa? Ada orang gak dapat jodoh. Mungkin karena dia menyimpang sebelumnya. Mungkin karena ketika di masa-masa ini dia bermaksiat sesuatu maksiat yang berpengaruh terhadap jodoh itu. Atau karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dia ini kelak tidak akan bersyukur kalau saya kasih, kalau Allah kasih jodoh sekarang. Karena masih ada kesombongan di kalbunya. Karena kurang syukurnya dia. Makanya dua hal ini refleksi atas penelantaran Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya untuk kita bermuhasabah tentang hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula imanna Allahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alam bisyakirin. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya dengan sebagian lain orang miskin agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang macam inikah yang diantara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya? Maksudnya orang-orang kaya difitnah, terfitnah, teruji dengan kekayaan mereka sehingga menghinakan orang-orang miskin. Sehingga apa? Kelihatanlah dari kekayaan itu mereka tidak bersyukur. Karena orang kaya yang bersyukur itu tidak akan menghinakan orang-orang miskin, melainkan akan membantu orang miskin. Begitu juga dengan orang berilmu yang bersyukur, dia tidak akan menelantarkan orang-orang juhala, melainkan akan berusaha bagaimana caranya agar ilmu itu terus tertular dan terberkahi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bi'alam bisyakirin?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang siapa yang bersyukur? Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih harta ke orang itu, kasih supaya ketahuan siapa yang bersyukur, siapa yang tidak. Karena di antara orang miskin dan di antara orang-orang yang sedikit ilmunya, justru ada yang bersyukur. Ya, justru ada yang bersyukur. Justru yang bersyukur itu yang Allah tidak terlantarkan mereka. Dan ketidakterlantaran itu bisa terbaca di ketenangan kalbunya. Ada orang jahil, sedikit ilmunya, awam, tetapi dia tenang kalbunya. Doa khusyuk terhadap Allah. Tapi ada orang alim tahu ini itu. Ketika dia berilmu tidak tenang kalbunya, tidak khusyuk doanya. Kenapa? Itu menunjukkan Allah menelantarkan dia. Kenapa? karena dia tidak bersyukur dengan nikmat yang telah dikaruniakan padanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walau 'alimallahu fihim khaira la asma'ahum." Kalau sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada diri mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Apabila Allah menetapkan bahwa orang-orang tertentu akan tersesat dan dijadikannya suka berbuat maksiat, maka itu semata-mata karena keadilannya. Sebagaimana halnya ketika Allah menetapkan agar ular, kalajengking, anjing buas untuk dibunuh. Allah menetapkan hukum tersebut berdasarkan keadilannya semata. Maka jangan berkata, kok kenapa Allah menciptakan sesuatu tapi kita diperintahkan untuk membunuhnya? Kenapa enggak Allah saja yang membunuhnya? Kenapa diciptakan? Tidak dipertanyakan. Kenapa? Karena keadilan Allah tidak dipertanyakan. Keadilan yang maha adil tidak dipertanyakan. Ya, tidak dipertanyakan. Meskipun sejak awal hewan tersebut memang diciptakan dengan sifat yang membuatnya pantas untuk dibunuh. Baik, pembahasan tentang firqah-firqah ini antum bisa membaca sendiri, walhamdulillah. Jadi insyaallah ini mudah-mudahan menjadi nasihat buat kita semua terhadap apa yang telah kita pelajari dari ini semua. Segala kesulitan kita dalam menghadapi hal-hal kesulitan kita, ya. Kesulitan kita itu bisa jadi penelantaran Allah Subhanahu wa taala terhadap kita yang juga kembali dari kita. Jadi jangan kira kita suudzon kepada Allah. Enggak. Kembalikan kepada diri kita, karena mungkin penelantaran ini disebabkan dua hal tadi, apa? Kita berpaling i'rad, atau kita tidak bersyukur atas kenikmatan sebelumnya. Kalau misalnya kita bersyukur terhadap ilmu kita sekarang, bersyukur dengan cara mengamalkan, dengan cara mendakwakan orang menujunya dengan baik-baik, misalnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan antum benar-benar ilmu yang lebih, dan antum akan menyadarinya itu insyaallah taala. Akan menyadarinya itu. Bersyukurlah dengan ilmu meskipun sedikit. Meskipun antum cuma punya ilmu tentang istighfar saja, makna dari istighfar, kemudian antum beristighfar, antum syukuri ilmu itu, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan antum tentang ilmu itu sehingga akan terbit ilmu-ilmu lain. Makanya kadang kita jangan terpacu untuk segera mengilmu yang berat-berat dulu, enggak. Yang kecil-kecil enggak apa-apa. Tetapi disyukuri dengan kecil itu, Allah Subhanahu wa taala akan memperkaya kalbu kita dengan ilmu. Sebagian orang miskin, miskin harta tapi luas dadanya, kalbunya enak. Itu bentuk Allah Subhanahu wa taala tidak menelantarkan dia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menelantarkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baru suara di luar. Apa? Thank you. Masya Allah, Ustaz Abdul Azim. Antum mirip banget benar.